Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, "Fama bikum min ni'matin faminallah." Maka tiada suatu kenikmatan kecuali itu datangnya dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nikmatud dunya, kenikmatan dunia yang ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman maupun yang kufur. Artinya adalah mu'minuhu wa kafiruhu, mu'minnya begitu juga kafirnya, mereka mendapatkan kenikmatan tersebut, mendapatkan kenikmatan dunia. Adapun jenis kenikmatan yang kedua adalah kenikmatan mendapatkan hidayatut taufiq. Kenikmatan mendapatkan hidayatut taufiq ini diberikan kepada orang-orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka tatkala seorang hamba diberi kenikmatan hidayatut taufiq, berarti dia telah diberi kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang sangat agung. Karena ini sebagai tanda orang tersebut diridhai, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita jaga kenikmatan yang besar ini dengan senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas tentang pembahasan bahwasannya al-bid'atu ashaddu minal kabair, bahwasannya bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Sudah beberapa poin yang dijelaskan oleh Syekh, alasan kenapa bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Kenapa bid'ah itu lebih berbahaya daripada mencuri, daripada berzina, daripada membunuh jiwa yang telah Allah haramkan. Di antaranya bahwasanya pelaku bid'ah, tatkala mereka melakukan bid'ahnya, mereka menganggap dirinya berada di atas kebenaran. Mereka menganggap dirinya berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan ahlul ma'asi, berbeda dengan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka tatkala mereka melakukan perbuatan ma'asi, mereka sadar kalau dirinya sedang melakukan kesalahan. Mereka sadar kalau dirinya sedang melakukan kezaliman, sehingga mereka lebih cepat mendapatkan taufik untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala, walahu min hadithi Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, walafduhu man da'a ila huda ثم قال من دعا إلى ضلالة. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, menjelaskan hadis yang di atas, hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan man dعا إلى هدى, barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, kana lahu minal ajri, maka dia mendapatkan pahala mithlu ujuri man tabi'ahu, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, la yanqusu min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini orang yang mengajak kepada kebaikan. Orang yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini balasan bagi orang-orang yang mengajak kepada al-haq, kepada kebenaran. Kemudian selanjutnya, wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mithlu asami man tabi'ahu, dan barang siapa yang mengajak manusia kepada dolalah, kepada kesesatan, barang siapa yang mengajak manusia kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa dan juga akan memikul dosa orang-orang yang mengikutinya. Ini orang yang mengajak kepada kebatilan, ke dalam kesesatan, maka dia akan berdosa, dia juga akan memikul dosa-dosa man tabi'ahu, orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu min athamihim syai'a, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Artinya tatkala orang yang mengajak kepada kebatilan, dia memikul dosa orang-orang yang mengikutinya, orang yang mengikutinya pun dosanya tidak terkurangi. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, kata beliau, hadza fihi fadlu da'wati ila Allah azza wa jal wal amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkari. Maka di dalam hadis ini terdapat keutamaan berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini terdapat fadail, keutamaan ad-da'watu ilallah, keutamaan seorang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan orang yang memerintahkan kepada perkara-perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara-perkara yang mungkar. Apa keutamaan yang akan didapat oleh mereka? Bahwasanya wa annal ajra liman fa'ala dzalik annahu yahsulu lahu ajruhu. Keutamaan yang akan dia dapatkan, dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti dakwahnya orang tersebut. Wa yahsulu lahum mislu ujuri man iktadau bihi wasaru ala manhajihi ila yaumil qiyamah. Dan dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Dia akan mendapatkan pahala orang dari orang-orang yang mengikuti jalannya mereka ila yaumil qiyamah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya dakwah ini, berdakwah ke jalan Allah, mengajak manusia kepada kebenaran, mengajak manusia supaya menjauhi perkara-perkara yang batil, ini adalah merupakan ahsanu qawlan, merupakan ucapan yang paling bagus, merupakan ucapan yang paling baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, adalah ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah, mengajak manusia untuk mengikuti perkara yang ma'ruf dan mengingatkan manusia dari perkara-perkara yang mungkar, mengajak manusia supaya menjauhi dari perkara-perkara yang mungkar. Inilah ucapan yang paling baik kata Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perbuatan yang paling baik. Sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fusilat ayat yang ke-33. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا Miman da'a ilallahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapa lagi orang yang ucapannya lebih baik? Siapa lagi orang yang ucapannya lebih baik dibandingkan orang yang berdakwah ke jalan Allah wa amila saliha dan melakukan amalan-amalan salihah? Inilah ucapan yang paling baik. Inilah amalan yang paling baik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, siapakah orang yang ucapannya yang paling baik dibandingkan orang-orang yang berdakwah ke jalan Allah wa amila saliha, setelah itu dia melakukan amalan-amalan saliha. Melakukan amalan-amalan saliha. Barakallahu fikum. Apa maksudnya kalimat ini? Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ay ma'a da'watihi ilal khalqi ilallah badiruhu bin nafsihi ila imtithali amrillah bi'amali salih alladhi yurdi rabbahu. Artinya barakallahu fikum, mereka dengan kesibukannya berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia juga memperhatikan dirinya. Dia juga memperhatikan dirinya untuk melakukan amalan-amalan saleh, untuk melakukan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang paling baik ucapannya, yang mereka menyibukkan dirinya dengan dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi mereka tidak melupakan dirinya. Di tengah-tengah kesibukannya berdakwah di jalan Allah, tapi dia tetap badiru bil a'mal. Dia terus mengamalkan ilmu yang dia miliki, mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Inilah orang yang paling baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, fada'watu ilallahi fadluha azimun. Dan berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia untuk mengikuti al-haq, mengajak manusia untuk mengikuti kebenaran, fadluha azimun, maka keutamaannya sangatlah besar. Keutamaannya sangatlah besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairuha katsirun, dan dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara keutamaan dakwah di jalan Allah. Keutamaan menyampaikan al-haq. Dan perlu diingat yang namanya ad-da'watu ilallah tidak semata-mata seorang ceramah di hadapan manusia, ceramah di hadapan mimbar. Tapi dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang namanya dakwah itu di setiap saat, di setiap tempat itu bisa. Tatkala seorang mengingatkan dari perkara yang mungkar, ini adalah dakwah. Tatkala seorang mengingatkan istrinya, memberikan nasihat kepada istrinya, memberikan nasihat kepada anaknya, ini adalah ad-da'watu ilallah. Ini masuk berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, jangan terus kita bayangkan yang namanya dakwah itu orang tersebut dia harus ceramah di atas mimbar. Orang tersebut barakallahu fikum harus ceramah di hadapan sekian manusia. Lah, tidak demikian. Yang namanya dakwah ilallah itu adalah sangat banyak tariqahnya, sangat banyak caranya. Dengan seorang memberikan nasihat kepada keluarganya, memberikan nasihat kepada temannya. Ini adalah dakwah ilallah. Ini adalah berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian perlu diketahui bahwasanya dakwah ini adalah merupakan jalannya para rasul. Dakwah ini adalah merupakan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia kepada al-haq dan mengingatkan manusia dari perkara-perkara yang mungkar, dari perkara-perkara yang batil. Ini adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Allah menyatakan, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala bashiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya, qul, katakanlah ya Muhammad, Hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku menyeru mengajak manusia ke jalan Allah. Maka ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang namanya dakwah, yang orang tersebut akan mendapatkan fadhail, keutamaan yang sangat besar, adalah tatkala seorang di dalam berdakwah menyeru mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak manusia untuk mengikuti kebenaran, bukan mengajak manusia kepada kelompoknya, kepada golongannya, kepada hizbiahnya, atau kepada dirinya, supaya dirinya dikatakan orang yang pintar. Tatkala memberikan nasihat kepada saudaranya dengan tujuan supaya dikatakan oleh manusia dirinya sudah menjadi orang yang alim, orang yang pintar di dalam memberikan nasihat, tidak. Yang demikian namanya berdakwah mengajak manusia kepada dirinya, bukan ke jalan Allah. Yang Allah perintahkan adalah ad'u ilallah, aku mengajak manusia ilallah, ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ke jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai. Sekali lagi, bukan mengajak kepada hizbiahnya, partainya, golongannya, kepada diri sendiri, bukan. Tapi di dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan ala basirah. Yang kedua, setelah orang tersebut di dalam berdakwah ikhlas mengajak manusia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang berikutnya adalah ala basirah. Dakwahnya itu dibangun di atas basirah, di atas ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini adalah majaa minal kitabi was sunnah, apa yang datang dari Al-Qur'an dan apa yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam berdakwah, bukan berdakwah dibangun di atas ra'i, di atas pendapat-pendapat manusia. Tidak demikian di dalam berdakwah, akan tetapi berdakwah ala basirah, dakwahnya itu dibangun di atas basirah, di atas ilmu. Mutaba'atul rasul, mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Itu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak manusia untuk mengikuti dinullah, agamanya Allah. Setelah itu ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai tatkala seorang berdakwah memiliki niatan-niatan pribadi, artinya mungkin karena riaan linas, karena dia ria kepada manusia, atau dalam rangka mencari pujian manusia, sehingga tatkala tidak mendapatkan pujian manusia, atau tatkala tidak dilihat oleh manusia di dalam berdakwah, menjadi putus asa. Tidak demikian. Kita lihat dakwahnya para al-anbiya'i wa rasul, dakwahnya para nabi dan para rasul. Mereka adalah yang dakwahnya di atas ikhlas. Tatkala tidak mendapatkan pengikut, tidak berputus asa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyebutkan, barakallahu fikum, wa ra'aitu nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat ada seorang nabi, itu zaman dahulu ada seorang nabi, pengikutnya hanya satu orang atau dua orang. Wa nabi wa ma'ahu rahdun, dan saya melihat seorang nabi pengikutnya hanya sekitar hitungan tujuh atau sekian. Bahkan kata nabi, wa nabi wa laisa ma'ahu ahad, dan seorang nabi tidak memiliki pengikut sama sekali. Tapi nabi tersebut tetap semangat di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan al-haq. Barakallahu fikum. Bukan terus berputus asa. Maka ini barakallahu fikum sebagai ukuran bahwasanya kebenaran itu tidak bisa dilihat karena banyaknya pengikutnya, karena banyaknya yang hadir tatkala majelis taklim, kemudian dijadikan ukuran berarti dia di atas al-haq, berarti dia di atas kebenaran. Tidak bisa demikian. Orang yang menjadikan ukuran seorang benar atau tidak dilihat dari sisi pengikutnya, banyak yang mengikuti ataukah tidak, berarti dia telah mengikuti prinsipnya orang-orang jahiliyah. Dia telah mengikuti prinsipnya orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah mereka mengukur kebenaran dilihat dari pengikutnya. Kalau pengikutnya banyak, tatkala membuka muhadharah atau tablik akbar pengajian, ternyata banyak yang ikut, dikatakan oh berarti dia di atas al-haq. Ini adalah prinsipnya orang-orang jahiliyah. Barakallahu fikum. Kita lihat al-anbiya, para nabi, disebutkan bahwasanya mereka ada yang memiliki pengikut satu orang. Bahkan walaysa mahu ahad, ada seorang nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Barakallahu fikum. Inilah berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Syekh menjelaskan keutamaan berdakwah di jalan Allah yang didasari dengan ikhlas, kemudian yang kedua adalah ala basirah, di atas basirah, yaitu di atas ilmu, dia akan mendapatkan fadhail yang sangat besar di sisi Allah. Selanjutnya beliau menjelaskan bagaimana keadaan orang yang dia menyeru kepada kesesatan, kepada perkara-perkara yang batil. Kata beliau, amal ladzi yad'u ila dhalali wal bid'i wal muhdatsat qal ladzi yad'u ila ibadatil qubur wal adrihah fa innahu yad'u ila ma yukhalifu ad-din mislu ma huwa hasilun al-an min at-targhib fil bid'i wal ma'asi wal mukhalafat. وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ إِثْمُهَا وَإِثْمُ مَنْ اِكْتَدَ بِهِ وَسَلَقَ مَنْ هَجَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kemudian selanjutnya beliau mengingatkan kepada kita, adapun orang yang mengajak kepada dhalal, kepada kesesatan. Adapun orang yang mengajak kepada kesesatan dan mengajak kepada perkara-perkara yang bid'ah. Yang dimaksud bid'ah itu adalah ma ahdasa fiddini ma laisa lahu aslun fil kitabi wala sunnah. Yang namanya bid'ah itu adalah perkara yang baru di dalam agama yang tidak ada dasarnya baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang namanya bid'ah. Perkara yang baru di dalam Islam, perkara yang baru di dalam agama yang tidak ada dalilnya, atau laisa lahu aslun, tidak ada asalnya di dalam Alkitab wa Sunnah. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, min umuri dunia, adapun perkara-perkara dunia ini bukan perkara bid'ah. Perkara-perkara dunia bukan perkara bid'ah. Sehingga tidak bisa dikatakan zamannya Nabi tatkala taklim tidak pakai mikrofon, sekarang pakai mikrofon berarti bid'ah. lah tidak demikian. Karena ini adalah urusannya dunia. Adapun orang yang mengajak ke dalam perkara-perkara bid'ah wal muhdatsat, perkara-perkara yang baru di dalam agama, beliau akan memberikan contoh. Apa di antara perkara-perkara yang baru di dalam agama? Alladzi yad'u ila ibadatil qubur. Contohnya adalah seperti seorang yang mereka mengajak manusia untuk beribadah kepada kuburan. Beribadah kepada batu-batu nisan. Fa innahu yad'u ila ma yukhalifu din. Maka orang yang seperti ini sesungguhnya dia mengajak manusia untuk menyelisih agama. Ini diantara contoh perkara bid'ah. Mengajak manusia untuk ta'zimul kubur, untuk mengagungkan berlebih-lebihan kepada kuburan, sehingga mengajak manusia untuk berdoa di sisi kuburan. Bahkan mereka meninggalkan masajid, meninggalkan masjid-masjidnya Allah, mereka lebih tenang, lebih senang berdoa di sisi kuburan. Maka orang yang seperti ini, kata beliau, dia sedang mengajak manusia untuk menyelisih agama. Karena ini tidak pernah sama sekali dilakukan oleh Nabi SAW. Padahal Nabi SAW, kalau memang perkara tersebut, perkara yang diperintahkan, sangat mungkin untuk menjalankan. Tapi Nabi SAW tidak pernah memerintahkan, tidak pernah mengajak untuk berdoa di sisi kuburan. Barakallahu fikum. Kata beliau, sebagaimana yang terjadi pada saat-saat sekarang ini, sebagaimana yang terjadi pada saat sekarang ini, minat targhibi fil bida'i, dorongan untuk melakukan perkara-perkara bid'ah. Dorongan untuk melakukan perkara-perkara bid'ah. Sehingga kalau kita melihat ahlul bid'ah, mereka tatkala mengamalkan amalan-amalan bid'ah, mereka sangat bersemangat. Tapi tatkala mereka diingatkan untuk menjalankan perkara-perkara yang wajib, mereka itu orang yang paling malas. Oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama, al-bida'u syarrun ahluha ahlu dhalal wa hiya tuharibus sunan. Yang namanya bid'ah itu adalah perkara yang jelek. Pelaku bid'ah itu mereka berada di atas kesesatan. Pelaku bid'ah itu berada di atas kesesatan. Wa huwa tuharibus sunan. Dan pelaku bid'ah, orang yang menjalankan bid'ah, pada hakikatnya mereka sedang memerangi agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelaku bid'ah. Pada hakikatnya mereka adalah sedang memerangi sunnah Rasulullah. Pada hakikatnya mereka sedang memerangi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata beliau, walidzalika tajidul mubtadi'ah yubghiduna sunnana wa yuhibbunal bid'ah. Oleh karena itu kita mendapati ahlul bid'ah, mereka sangat benci kepada ajaran Rasul. Mereka sangat benci kepada ajaran Rasul dan sangat cinta kepada perkara-perkara bid'ah. Ini ahlul bid'ah. Tatkala diajak untuk mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sangat bencinya luar biasa. Akan tetapi tatkala mereka diajak untuk mengamalkan amalan-amalan bid'ah, wa yuhibbunal bid'ah, mereka sangat cinta kepada perkara-perkara bid'ah. Maka yang seperti ini barakallahu fikum merupakan musibah. Yang seperti ini adalah merupakan musibah. orang yang sudah benci kepada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu mengedepankan lebih cinta kepada perkara-perkara bid'ah. Ini merupakan hukuman dari Allah. Wa yansutuna fi ihya'il bid'ai, dan mereka bersemangat, ini orang-orang ahlul bid'ah, bersemangat untuk menghidupkan perkara-perkara bid'ah. Bahkan mereka lebih semangat menjalankan perkara-perkara bid'ah daripada menjalankan perkara-perkara yang wajib. Terkadang kita mendapati seorang sedang melakukan acara bid'ah, masuk sholat, yang mana ini adalah merupakan kewajiban, bahkan merupakan rukun. Mereka tidak peduli, terus di atas kebid'ahannya. Inilah ahlul bid'ah. Mereka semangat di dalam menghidupkan perkara-perkara bid'ah. Wa idza ja'ati sunnati taqasalu wa thaqulat alaihimus sunan. Dan apabila datang kepada mereka bimbingan Rasul, apabila mereka diajak untuk mengikuti bimbingan Rasul, taqasalu, mereka itu bermalas-malasan. Wa thaqulat alaihim as-sunan, bahkan sunnah, jalan yang ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bagi mereka adalah perkara yang sangat berat. Bagi mereka adalah merupakan perkara yang sangat berat. Kata beliau, hadza syai'un ma'rufun 'anil mubtadi'ah. Ini perkara yang sangat ma'ruf, yang sangat dikenal oleh orang-orang yang cinta kepada bid'ah. Mereka sangat berat tatkala diajak untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini kata beliau, wa hadza uqubatun lahum minallahi subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini, orang kalau sudah cinta bid'ah kemudian memerangi sunnah, merasa malas tatkala diajak menghidupkan sunnah, maka yang seperti ini adalah merupakan uqubah, merupakan hukuman untuk mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang dia tarakal haq, meninggalkan al-haq, ubtuliya bil batil, dia akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cinta kepada kebatilan. Maka tatkala ada seorang dia cinta kepada perkara-perkara yang batil, meninggalkan yang benar, pada hakikatnya ini adalah uqubah. Pada hakikatnya ini adalah hukuman. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, untuk saat-saat sekarang ini banyak sekali orang yang terhib fil bida'i wal ma'asi. Orang yang bersemangat untuk melakukan perkara-perkara bid'ah dan mendorong manusia untuk melakukan perkara-perkara yang bermaksiat, wal mukhalafat, mendorong manusia untuk melakukan perkara-perkara yang menyelisih kebenaran. Wa man fa'ala dzalika fa'alaihi ismuhu wa ismu man iktada bihi. Maka kalau ada orang yang dia mendorong manusia untuk berbuat bid'ah, mengajak manusia untuk bermaksiat, mengajak manusia untuk menyelisih bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut dia akan mendapatkan dosa, dan dosa orang-orang yang mengikuti jalan orang tersebut sampai hari kiamat. Ini merupakan ancaman yang sangat besar bagi orang-orang yang dia mengajak manusia ke dalam kesesatan. Bagi manusia yang mengajak manusia ke dalam perkara-perkara yang mukhalafatuddin, ke dalam perkara yang menyelisih agama, maka dia akan mendapatkan dosa, dan dosa orang-orang yang mengikuti jalannya orang tersebut ila yaumil qiyamah, sampai terjadinya hari kiamat. Maka hadis yang seperti ini kata beliau, wa hadza fihi at-tahdhiru min du'ati ad-dhalal wa yadkhulu fi hadza ad-du'at ila bid'ati li'anna al-bid'ata dhalalatun. Maka ini adalah merupakan tahdhir, peringatan. Ini adalah merupakan tahdhir, peringatan. Min du'ati dhalal, dari da'i-da'i yang mengajak kepada kesesatan. Ini peringatan kepada para da'i-da'i yang mengajak kepada kesesatan. Peringatan kepada mereka da'i-da'i yang mengajak kepada perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang muhdats, perkara yang baru di dalam agama. Li'anna bid'ata dhalalah, karena perkara yang bid'ah itu adalah sesat, sehingga di sana tidak ada yang namanya bid'atun hasanah. Tidak ada yang namanya bid'ah yang baik, sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya bid'ah itu semuanya adalah sesat, semuanya adalah jelek. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bid'ah, maka amalan tersebut tertolak. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu bid'atin dalalah. Setiap perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Sehingga enggak ada istilah bid'ah hasanah. Wa qulu dalalatin finnar. Dan setiap kesesatan tempatnya itu adalah di dalam neraka. Barakallahu fikum. Di dalam hadis yang lain Nabi mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah oleh kalian dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang bid'ah di dalam agama. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya tidak ada yang namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Tidak ada yang namanya bid'ah sadaqah. Barakallahu fikum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, akhrajahu Muslim, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi tidak ada istilah bid'ah hasanah. Falladhi yad'u ilal bid'i yad'u ilal dhalal. Dan maka orang yang mengajak manusia kepada bid'ah, pada hakikatnya mereka mengajak kepada atau ke dalam kesesatan. Ini orang yang mengajak kepada bid'ah. Yad'u ilal dhalal, pada hakikatnya mereka mengajak, menyeru manusia ke dalam kesesatan. Wa yakunu alaihi ismuhu, maka dia akan mendapatkan dosanya. Wa ismu man iktada bihi, dan dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya. Artinya dia akan memikul dosanya orang-orang yang mengikutinya. Sehingga jangan merasa bangga orang yang mengajak ke dalam kesesatan kemudian banyak yang mengikutinya. Maka sesungguhnya ini musibah, karena dia akan mendapatkan dosa dan akan memikul dosa orang-orang yang mengikutinya. Inilah di antara bahaya bid'ah. Tatkala ada orang mengikuti bid'ah tersebut, dia mendapatkan dosa dan akan memikul dosa, dosanya orang-orang yang mengikutinya. Barakallahu fikum. Kita selesai dari pembahasan bahwasanya annal bid'ata asyaddu minal kabair. Bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Kemudian bab berikutnya beliau sebutkan babu majaa annallaha ihtajaza at-taubata an sahibil bid'ati. Bab tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi taubatnya dari pelaku bid'ah. Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi taubat orang-orang yang melakukan bid'ah. Artinya apa? Artinya bahwasanya orang yang dia melakukan bid'ah tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada al-haq, untuk kembali kepada kebenaran. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalangi at-taubah, menghalangi suatu taubat an sahibil bid'ah, dari orang-orang yang melakukan bid'ah, dari orang-orang yang berjalan di atas bid'ah. Sehingga barakallahu fikum, kalau kita melihat jarang sekali orang-orang yang melakukan bid'ah mereka mau bertobat dari bid'ahnya, mereka mau kembali dari bid'ahnya, meninggalkan bid'ahnya, jarang sekali. Justru dia akan naik kepada bid'ah yang lebih besar. Justru mereka akan naik kepada bid'ah yang lebih parah, kepada bid'ah yang lebih berbahaya. Berbeda dengan ahlul ma'asi, berbeda dengan orang-orang yang melakukan dosa, melakukan perbuatan maksiat. Betapa banyak dari mereka yang bertaubat dari perbuatan maksiatnya. Hadza marwiyun min haditsi Anas wa min marasilil Hasan. Kalimat ini, hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat dari pelaku-pelaku bidah, diriwayatkan dari hadisnya Anas dan dari marasilnya Al Hasan. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala tentang kalimat tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu taubat, menghalangi pintu taubat dari pelaku bid'ah. Hadza fi bayanil wujuh allati takunu fiha al bid'atu syarran minal kabirah. Maka ini salah satu sisi, salah satu alasan kenapa bid'ah itu lebih jelek daripada dosa-dosa besar. Dosa besar contohnya merampok, membunuh jiwa yang Allah haramkan, berzina, minum khamr. Ini semua adalah dosa-dosa besar. Maka kata beliau, ini satu sisi, bahwasanya bid'ah itu lebih jelek daripada dosa-dosa besar. Wa minal wujuh anna sahibiha la yuwaffaq li taubah. Dari sisi bahwasanya pelaku bid'ah tidak mendapatkan taufik untuk bertaubat. Ini pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah mereka tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, meninggalkan bid'ahnya. Wa yusiru ala bid'atihi, sehingga orang tersebut terus menerus di atas bid'ahnya. Hadza huwal ghalib. Inilah seringnya yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Kebanyakan ahlul bid'ah mereka terus menerus di atas kebid'ahannya. Mereka terus menerus di atas kesesatannya. Tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Kenapa ahlul bid'ah mereka tidak mendapatkan taufik untuk bertaubat? Li'annahu yara annahu ala haqqin. Karena ahlul bid'ah dia melihat, memandang kalau dirinya itu berada di atas kebenaran. Wa annahu musibun. Dia menganggap bahwasanya dirinya tatkala melakukan bid'ah itu mendapatkan pahala. Ini yang menyebabkan kenapa pelaku bid'ah tidak mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat. Karena orang yang melakukan bid'ah, dia memandang amalan yang dia lakukan itu adalah baik. Dia memandang amalan yang dia lakukan itu adalah mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna man amilahu minaddin, bahkan dia mengira bahwasanya yang dia kerjakan adalah merupakan bagian dari agama. Wa annahu khairun, dia menganggap bahwasanya yang dia lakukan adalah kebaikan. Ini ahlul bid'ah. Sehingga fala yufakiru an yatrukal bid'ata, sehingga ahlul bid'ah, pelaku bid'ah tidak pernah terbetik berpikir untuk meninggalkan bid'ahnya. Ini ahlul bid'ah. Karena dia menganggap ini merupakan bagian dari agama, ini merupakan kebenaran. Dia menganggap orang yang melakukan mendapatkan pahala. Sehingga barakallahu fikum, dia fala yufakiru an yatrukal bid'ah, dia tidak pernah terbetik untuk meninggalkan bid'ah. Bi khilafil asi, berbeda dengan pelaku maksiat. Adapun pelaku maksiat, wa innahu ya'rifu annahu mukhti'un wa annahu mukhalifun. Kalau pelaku maksiat, peminum khamr, pezina, pembunuh, dia sadar kalau dirinya itu salah dan dirinya itu menyelisih kebenaran. Wa yakhafu minallah wa yatawaqqa'ul 'uqubah, bahkan dia takut kepada Allah kalau dia mendapatkan hukuman. Sehingga mereka banyak sekali yang segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan maksiatnya. Ini sisi yang lain kenapa bid'ah itu lebih jelek daripada perbuatan-perbuatan dosa besar. Bahwasanya pelaku bid'ah dia dihalangi untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka menganggap amalan yang dia lakukan, amalan yang dia kerjakan itu adalah alal haq, di atas kebenaran. Berbeda dengan ahlul ma'asi. Kalau ahlul maksiat, tatkala melakukan maksiat, dia sadar kalau itu salah. Bahkan terkadang muncul rasa takut kalau datang hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.